Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Thalathatul Fushul karya Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Kita melanjutkan penjelasan beliau tentang pokok yang ketiga, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekilas tentang sirah perjalanan hidup beliau dan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Kemarin pada pertemuan yang lalu beliau jelaskan tentang hijrah yang Allah perintahkan kepada beliau untuk hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Kemudian beliau sebutkan falamma staqarra bil madinah umira bi baqiyati syara'il islam mithlu zakat wasaum wal hajj wal adhan wal jihad wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalik min syara'il islam. Sampai kemudian beliau ketika sudah menetap di Madinah, beliau pun diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Akhadha 'ala hadza 'ashra sinin. Demikian beliau jalani itu selama 10 tahun di Madinah. Wa ba'daha tuwfiya salawatullah wa salamu alaihi wa dinuhu baqin. Setelah itu, setelah 10 tahun di Madinah, beliau pun wafat, namun agamanya tetap kekal abadi. La khaira illa dalal ummata alaih. Maka tidak ada kebaikan kecuali beliau telah jelaskan kepada umatnya. Wala syarra illa haddaraha min. Tidak ada kejelekan kecuali beliau telah ingatkan umatnya darinya. Wal khair alladhi dallaha alaih. Dan kebaikan yang beliau ajarkan pada umatnya, at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, yaitu kebaikan tauhid. Tauhid dan segala yang dicintai dan diridhai Allah telah beliau sampaikan kepada umatnya semua itu. Wa syarrul ladzi hadaraha min asy-syirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba. Adapun kejelekan yang beliau ingatkan umat darinya adalah kemusyrikan dan segala yang dibenci dan ditolak oleh Allah. Ba'athahu Allah ila an-nasi kafah. Dia diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Waftaradha ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jin wal-ins. dan Allah wajibkan ketaatan kepada beliau kepada seluruh jin dan manusia. Wajib mentaati beliau. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ini berdalil firman Allah. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, aku ini rasul utusan Allah kepada kalian semua. Al-A'raf 158. Wa kamalallahu bihi ad-din, dan dengan beliau pula Allah telah sempurnakan agamanya. Wa dalilu qauluh, berdalilkan firman Allah dalam Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Wa dalilu ala mautihi, adapun dalil tentang kematian beliau, bahwa beliau telah wafat, meninggal dunia, adalah firman Allah dalam Az-Zumar 30 dan 31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti mati dan sungguh mereka pun juga pasti mati. Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian di hari kiamat di sisi Allah Rabb kalian akan saling bermusuhan, saling memperdebatkan urusan kalian. Wannas idza matu yub'atsun, dan manusia jika mereka telah mati mereka akan dibangkitkan. Wa dalil, dengan dalil firman Allah Taha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian, yaitu dari tanah, dan kepadanya kami akan kembalikan kalian, dikubur kembali ke tanah, dan darinya pula kami akan keluarkan kalian lagi nanti di ba'ats, di hari kiamat, di mana manusia dihidupkan kembali dari kuburnya, mahsyar dan seterusnya. Juga firman Allah dalam Nuh 17:18, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menciptakan kalian dari bumi tanah. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kemudian akan dikembalikan kalian ke bumi itu dan akan dikeluarkan benar-benar dari bumi itu nanti di hari kiamat. Wa badal ba'd hasabun wa majziyun bi a'malihim, dan setelah dibangkitkan hidup kembali dari kuburnya mereka akan dihisab, masing-masing akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Wa dalil qauluh, berdalilkan firman Allah dalam An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan bagi Allah seluruh yang di langit-langit dan di bumi, untuk Allah balas orang yang melakukan kejelekan sesuai perbuatannya, dan Allah balas orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Man kadzdzaba bil ba'd kafar, maka barang siapa yang mendustakan kebangkitan ini, oh manusia tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihidupkan dari kuburnya untuk hisab, maka dia telah kufur, Wadzalilu qawlu, berdasarkan firman Allah dalam Taghabun ayat 7. Za'amal ladina kafaru alla yub'atu, qul bala wa rabbi latub'atunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, maka keyakinan tidak ada kebangkitan adalah keyakinan orang kafir, maka kufur yang mengingkari itu. Katakan, justru demi Rabbku kalian akan dibangkitkan, kalian akan dikabari segala yang pernah kalian amalkan, dan itu sangat mudah bagi Allah. Ini kelanjutan penjelasan beliau tentang pokok landasan yang ketiga mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada awal, tadi beliau katakan setelah beliau istiqrar di Madinah, sudah menetap, sudah mapan, maka syariat-syariat Islam yang lain selain sholat diturunkan atau diperintahkan kepada beliau berangsur-angsur. Karena kalau sholat telah lalu disyariatkan atau diwajibkan di Makkah. Nah, mulai zakat, kemudian puasa, haji dan yang lain-lainnya di Madinah. Zakat ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Zakat diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Ma'ruf zakat pengeluaran sebagian harta dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat, ada nisab yang ditentukan pula, dan dikeluarkannya pun dalam kadar yang ditentukan pula, sekian persen. Demikian pula kemana zakat itu dialokasikan juga ditentukan dalam syariat. Artinya demikian perincian tentang zakat ini tadi, nisabnya berapa dikeluarkan, syarat-syarat dikeluarkannya zakat, perincian ini semua di Madinah. Karena kalau sekedar jenis atau asal zakat itu sendiri, sekedar perintah kewajibannya memang sudah di Mekah diwajibkan seperti sholat. Tetapi yang dimaksud perinciannya, ini di Madinah, kapan dikeluarkan, apa syaratnya, nisabnya berapa, berapa dikeluarkan, ini semua di Madinah. Makanya beliau katakan, begitu mapan beliau di Madinah, diwajibkan syariat Islam kepada beliau antara lain zakat. Ini di tahun kedua setelah hijrah. Dan di surat Muzammil 20 Allah telah tegaskan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman baik, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan akan kalian dapati nanti di sisi Allah, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Istighfarlah kepada Allah, semuanya Allah Maha Mengampun dan Maha Menyayang. Perintah untuk menunaikan zakat di surat ini, dan Muzammil, ma'ruf, surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah, termasuk surat yang turun sebelum hijrah. Maka tadi kalau yang dimaksud jenis atau asal perintah zakat memang ada sebelum hijrah, tetapi perinciannya, kelanjutannya itu di Madinah. Dan dia tentunya banyak jenisnya, sedekah, termasuk ma'un, perabotan rumah tangga atau alat-alat rumah tangga sehari-hari yang dilarang atau dicela oleh Allah mereka yang tidak mau meminjamkannya. Wa yamna'unal ma'un, dalam surat Al-Ma'un, itu juga di Mekah atau sebelum hijrah, dan itu termasuk dari zakat. Demikian pula memberi orang fakir miskin, ini semua zakat, memberi makan, bentuk dari zakat jenis. Tetapi zakat dalam artian zakat yang makruf, yang kita wajib mengeluarkannya bagi yang hartanya mencapai nisab, telah satu tahun berjalan, berapa dikeluarkan, ini itu syarat-syaratnya. Kalau itu yang dikehendaki, maka itu memang di Madinah. Maka di Mekah ini sebagai permulaan, prolog untuk wajibnya zakat yang diturunkan kemudian di Madinah. Dari sini kemudian pentingnya catatan dan mempelajari tarikh, sejarah syariat ini untuk meluruskan banyak hal, antara lain yang para ulama sebutkan, ini membantah anggapan sebagian orang atau banyak bahkan yang ketika menafsirkan ayat di surat At-Taubah, wa minhum man ahadallah lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, di antara mereka ada yang bersumpah berjanji kepada Allah jika mereka diberi harta mereka akan keluarkan zakatnya, mereka akan jadi orang saleh. Karena kemudian diberi zakat tapi kemudian tidak mau dikeluarkan zakatnya, dikait-kaitkan kisah ayat ini dengan sahabat Tha'labah Ibnu Hafidh atau Ibnu Abi Hafidh, sering kita diperdengarkan ceritanya. Tha'labah ini miskin, kemudian datang kepada Rasulullah minta didoakan agar diberi kenikmatan harta oleh Allah. Kata Rasulullah, jangan Tha'labah, kamu gak mampu nanti memegang amanat harta. Lah ya Rasulullah, aku keluarkan zakatnya, jangan khawatir, kalau memang banyak hartaku aku akan zakat ini itu. Jangan Tha'labah, kamu gak mampu begini. Tetap saja dia minta, maka didoakan oleh Rasulullah sampai kemudian dia jadi kaya raya. Dalam kisahnya kaya raya, walhasil sampai kemudian datang waktu zakat, diperintah oleh Nabi utusan untuk mengambil zakat Tha'labah. Tha'labah menolak, tak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian turun ayat ini, kata mereka, celaan dan ancaman Allah dalam surat At-Taubah ini. Wa minhum man ahadallah lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ini enggak benar, cerita ini cerita batin. Dari sekian sisi para ulama sebutkan, antara lain kisah itu mengesankan, dan bukan mengesankan, memang disebutkan kalau ayat tadi surat At-Taubah diturunkan ketika kejadian Tha'labah ini, ketika gak mau keluar zakatnya baru dicela oleh Allah turun ayat ini, padahal gak benar. Karena zakat seperti tadi disebutkan sudah diwajibkan jenis kewajiban zakat ini di Mekah tahun kedua, atau diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Jenis zakatnya bahkan sudah di Mekah, perinciannya tahun kedua Hijriah. Sementara ayat At-Taubah itu turun, para mufassirin sebutkan, di tahun 9 Hijriah. Mereka sebutkan ayat-ayat itu turun, At-Taubah ini, ketika pulangnya Rasul dari perang Tabuk, dan itu tahun 9 Hijriah. Dan mereka sebutkan pula surat At-Taubah termasuk surat yang termasuk yang terakhir-akhir turun kepada Rasul SAW. At-Taubah. Bagaimana bisa disinkronkan? Kejadian zakat itu sudah tahun kedua kewajibannya, ayat turun tahun ke-9, sementara kisah menunjukkan begitu Ta'ala keluar zakat, ketika Rasulullah minta zakatnya, turun ayat. Sementara ayatnya turun tahun ke-9. Zakat sudah mulai tahun kedua Hijriah sudah ada. Kan simpang siur. Bertentangan dengan tarikh yang sesungguhnya. Nah, benar. Selain itu, di kisah itu di kan ada faedah perlu kita ketahui, bahwa matannya pun mungkar. Isi dari riwayat itu juga mungkar, karena disebutkan juga kemudian belakangan hari setelah kejadian itu, Tsa'labah datang ke Rasulullah ngasih zakatnya, ditolak oleh Rasul. Tsa'labah taubat dan menangis-nangis, ya Allah, wahai Rasulullah, terima ini zakatku. Enggak. Kamu tahun lalu aku utus orang ambil zakatmu, kamu enggak mau kasih. Aku tidak akan mau terima zakat kamu selamanya. Nangis-nangis enggak diterima. Sampai Rasulullah wafat, kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq, datang Tsa'labah ngasih zakatnya nangis-nangis. Kata Abu Bakar, Rasulullah enggak mau terima zakat kamu, bagaimana aku mau terima? Pulang, aku enggak mau terima. Sampai Abu Bakar meninggal di zaman Umar, kembali Tsa'labah datangi Umar, wahai Umar, ini zakatku. Kata Umar, ah, Rasulullah, Abu Bakar enggak mau terima zakatku, bagaimana aku mau terima? Pergi. Ini juga mungkar, enggak benar, enggak tidak mungkin. Taubat di dalam syariat menutupi dan menghapus kesalahan dan dosa seorang hamba. Kalaupun seandainya benar Tsa'labah enggak mau mengeluarkan zakat, dia sudah bertobat. Enggak mungkin ditolak oleh Rasulullah SAW. Taubat itu ada dan dibuka selama orang itu belum mati, sebelum matahari terbit dari arah barat. Bagaimana sesuai dengan syariat yang kita tahu kemurahan Rasulullah, senangnya beliau dengan taubat. Munafikin saja Rasul tetap sholati, Rasulullah ini, apalagi ini sahabatnya Abu Bakar, Umar juga demikian, gak mungkin orang sudah taubat mau dinangis-nangis tetap saja ditolak, mustahil. Kita saja senang saudara kita bertobat dari maksiat dosanya, apalagi Rasul dan Abu Bakar, Umar, sebaik-baik umat ini. Selain itu, juga para ulama sebutkan yang menunjukkan kemungkarannya, kalau Tsa'labah tidak mau diterima zakatnya, kita tahu Abu Bakar Siddiq terutama di masa khilafah beliau, orang yang gigih memerangi murtadin, orang-orang yang murtad, termasuk yang tidak mau bayar zakat. Baik. Dan Rasul pun sebelum meninggal mewasiatkan jangan ada orang kafir di Jaziratul Arab, apalagi di Madinah, Mekah Madinah. Tidak boleh ada dua agama di situ. Dan Abu Bakar termasuk Umar mengusir dan mengeluarkan seluruh kufar musyrikin dari Jaziratul Arab. Yahudi ini itu dikeluarkan oleh Umar, diusir. Bagaimana nasib Tsa'labah ini? Kalau dia enggak mengeluarkan zakat, tentunya termasuk orang kafir. Kalau dia kafir, tentunya akan disamakan dengan yang lain-lain, diusir dari Jaziratul Arab oleh Abu Bakar maupun Umar, dan diperangi oleh Abu Bakar sebagaimana yang lain. Abu Bakar perangi ya, nggak mau bayar zakat, tetapi ternyata nggak ada. Artinya tidak disebutkan kalau sahabat termasuk yang diperangi atau diusir, maka aneh. Abu Bakar getol dan gigih memerangi sekian suku-suku Arab yang tidak mau bayar zakat, diperangi perang besar-besaran, dan itu tercatat dalam sejarah sebagai kebaikan Abu Bakar, keutamaan beliau, sepakat dengan para sahabat yang lain. Bagaimana nasib sahabat? Kenapa tidak diperangi? Aneh, ganjil kisah itu. Atau kalau beliau nggak kafir ya berarti muslim, mukmin. Kalau beliau memang muslim, mukmin, kenapa zakatnya tidak diterima? Makanya kisah penuh dengan kemungkaran, penuh dengan keganjilan, penuh dengan yang batil, selain lebih dari semua itu Tsa'labah sendiri, sahabat yang ikut perang Badar. Dan yang ikut perang Badar di hadis Abu Hurairah, di Abu Dawud dan Hakim, Rasulullah SAW sebutkan bahwa Allah telah katakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Amalkan apapun yang kalian amalkan, aku telah ampuni kalian. Seandainya Tsa'labah tidak bayar zakat, seandainya kisah itu benar, Allah telah beri jaminan, aku ampuni kalian. Walhasil, semua itu menunjukkan kedustaan dan batilnya kisah itu. Itu tentang zakat. Kembali, pengetahuan tarikh itu berguna bagi seorang muslim, terutama seperti ini, ada kisah yang menyentuh kehormatan sahabat Rasul, ketahui kedustaannya dan tarikh. Ini zakat. Kemudian yang kedua, puasa. Puasa pun demikian. Ketika Rasulullah hijrah, beliau dapati orang-orang Yahudi puasa Asyura 10 Muharram. Ditanya oleh Rasul, "Kenapa kalian puasa hari ini?" Kata mereka, "Ini hari Allah selamatkan Musa alaihissalam." Maka Musa pun sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, beliau puasa. Kami pun ikut puasa sebagaimana Nabi kami Musa puasa. Maka Rasulullah pun Sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Nahnu ahakku di Musa minkum." Kami lebih berhak kepada Musa dari kalian. Kami lebih berhak untuk mengikuti dan memuliakan Musa daripada kalian. Kami kaum mukminin. Maka beliau pun puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk puasa. Semula Asyura kemudian menjadi fardu, puasa wajib. Sampai kemudian di tahun kedua juga dia Allah wajibkan puasa Ramadan. Tahun kedua ini pula terjadi perang Badar. Faman syahida minkumus syahra falyashum, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum, ayat tentang itu. Maka puasa Asyura berubah atau dicabut kewajibannya dan tetap menjadi puasa yang sunnah, yang wajib hanya Ramadan saja. Dengan demikian itu pensyariatan puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian yang ketiga, al-hajj, haji. Haji ini sebagian ahlul ilm Sebagian ulama sebutkan difardukan di tahun ke-6. Difardukan tahun ke-6 Hijriah. Di situ turun ayat 196 Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kalian untuk Allah. Ada juga di kalangan sebagian ulama bahkan menyatakan diwajibkan di tahun 9 Hijriah. Dan ini yang benar, lebih kuat, bahwa haji itu difardukan di tahun 9 Hijriah, sehingga dia termasuk syariat yang turun belakangan, karena setelah itu Fathu Makkah, dibukanya kota Mekah direbut dari musyrikin. Allah memerintahkan kepada nabinya haji seperti dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban dari Allah atas umat manusia untuk mereka haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan itu. Dan ayat ini yang para ulama sebutkan sebagai kewajiban haji. Ayat ini. Bukan Al-Baqarah tadi. Wa atimul hajja wal umrata lillah tidak menunjukkan kewajiban haji. Karena yang Allah sebutkan sempurnakan. Artinya jika kalian sudah masuk, sudah ihlal, sudah talbiyah labbaik Allahumma hajjan, sudah memulai, jangan dibatalkan, jangan digagalkan, sempurnakan sampai selesai. Itu ayat Al-Baqarah. Sehingga tidak menunjukkan kapan diwajibkannya atau perintah tentang kewajiban haji. Tidak terwakili dalam ayat itu. Nah, kewajiban haji ada di surat Ali Imran tadi, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan dikuatkan oleh Allah perintah itu yang pertama dengan walillahi. Ini sudah perintah kewajiban dari Allah, ditekankan lagi 'alan nas, kewajiban juga atas manusia, sehingga penekanan dan penjelasan yang demikian gamblang, begitu jelasnya tentang wajibnya haji. Dan tahun 9 itu pula Rasul didatangi oleh wufud, dikenal dalam sirah tahun 9 itu amul wufud. Amul wufud, wufud itu utusan atau delegasi, karena di tahun itu banyak sekali delegasi-delegasi datang kepada Rasulullah dari suku-suku yang ada, belajar, tanya Islam itu seperti apa, syariat itu bagaimana, ini itu, berduyun-duyun suku-suku itu berdatangan kepada beliau. Hanya disebut atau dikenal sebagai Amul Wufud, tahun banyaknya utusan-utusan suku-suku dan bangsa negeri sana sini datang kepada Rasul, tanya tentang Islam bagaimana. Nah, tahun itu Rasul tidak haji. Beliau perintahkan Abu Bakar untuk memimpin muslimin haji. Dan diperintah pula untuk bersama Abu Bakar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Mereka yang haji tahun itu, tahun ke-10, disitulah Rasulullah SAW haji, yang disebut hajatul wada', karena perpisahan. Disitulah haji terakhir Rasulullah SAW, karena beliau meninggal dunia. Atau disebutkan oleh sebagian ulama hajjah yatimah, haji yatim. Artinya disebut demikian karena setelah itu tidak punya saudara haji ini. Artinya enggak ada haji lagi. Tahun ke-10 Hijriah. Al-Muhim, tentang haji ini diturunkan di tahun 9 Hijriah. Qala wal adzan. Demikian pula adzan syariat yang diperintahkan kepada beliau, dan itu disyariatkan kewajibannya di awal-awal masa madani. Di awal-awal fase madaniyah turun perintah untuk adzan. Wal jihad, demikian pula syariat jihad, tentunya dengan tadarruj ada jenjang dan tahapan-tahapan yang Allah sebutkan dalam jihad ini. Tidak langsung turun perintah untuk perang melawan seluruh musyrikin dan kufar, tapi bertahap, suruh menahan diri dulu, kemudian meningkat, boleh memerangi orang yang memerangi ini itu. Wal amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar diperintahkan kepada beliau di Madinah, dan syariat-syariat Islam yang lainnya yang masih banyak. Selama 10 tahun beliau sampaikan itu kepada umatnya. Artinya syariat yang zahir, syariat yang tampak, syiar seperti tadi, zakat, puasa, azan, amar ma'ruf, nahi munkar, ini di Madinah diwajibkan. Adapun di Mekah, beliau lebih fokus stressing kepada tauhid, dakwah kepada tauhid, pembenahan tauhid, memerangi kemusyrikan, meluluh lantakkan puing atau syiar-syiar kekufuran, syiar-syiar jahiliyah. Beliau larang mereka dari berbagai kemusyrikan. Baru kemudian turun syariat-syariat itu berangsur. Makanya kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau seandainya turun syariat itu semua di Mekah langsung, wajib sholat, zakat dengan perinciannya seperti itu, puasa, haramnya zina, khamr, riba, dan syariat-syariat yang lain, mereka akan katakan demi Allah kami enggak akan mau lakukan. Karena kebiasaan dan sudah sekian lama bertahun-tahun mereka menjalani itu, berat untuk mereka tinggal. Sementara tauhidnya belum matang, terpupuk dalam kalbunya. Hanya Rasulullah tanamkan iman dan tauhid itu dalam hati mereka 13 tahun. Ditempa sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Begitu di Madinah turun syariat, mudah bagi mereka. Tauhid itu sudah tertanam di hati mereka. Mereka paham kewajiban taat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya, disuruh ini, suruh itu, meninggalkan ini, meninggalkan itu, gampang para sahabat. Demikian yang haram-haram juga di Madinah diturunkan, khamr, zina, riba dan yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tauhid, kedudukannya dalam agama ini. Dan risalah Nabi pun yang disampaikan kepada umat manusia selama 10 tahun di Mekah, 10 tahun pertama beliau stressing kepada tauhid. Tauhid dan tauhid terus itu yang ditanamkan kepada mereka. Peribadatan hanya kepada Allah, syirik itu haram dengan berbagai bentuknya. Demikian sehingga para nabi pun semacam itu metode dakwah mereka. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika di penjara bersama dua orang yang bersamanya. Kita tahu mereka mimpi. Ya. Tanya takwil mimpi itu kepada Nabi Yusuf. Aku mimpi begini-begini, yang satu mimpi begini-begini. Tanya asalnya apa takwilnya? Itu pertanyaannya. Tetapi oleh Nabi Yusuf enggak langsung dijawab, takwil mimpi kamu berarti kamu akan keluar sebentar lagi, kamu akan dibunuh. Enggak. Tapi didakwai dulu oleh Rasulullah SAW. Ya sahibai sijni a'arbabun min dunilai khairun an amillahul wahidul qahar. Didakwai tentang tauhid. Apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala ini, lebih baik daripada Allah yang maha kuasa, yang maha esa, tunggal, Allah yang begini-begini? Diajarkan tauhid kepadanya. Baru setelah disampaikan tauhid, dijawab, adapun kamu, kamu akan dikeluarkan dari penjara bebas. Adapun kamu akan dihukum mati. Asyahid yang para ulama sebutkan, beliau tidak mendapati kesempatan sekecil apapun peluang kecuali beliau gunakan untuk berdakwah kepada tauhid. Itu yang pertama dikedepankan, itu yang diprioritaskan oleh para nabi. Demikian pula Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, selama hampir 1000 tahun berdakwah kepada kaumnya, kepada tauhid, dan para nabi semuanya. Demikian pula Rasul SAW, penutup risalah dan kenabian. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Beliau tempa mukminin dari para sahabat di atas tauhid. Setelah semua itu selesai, maka 13 tahun di Madinah, 10 tahun syariat selesai turun semua. Tufiya, Rasul pun wafat. Agamanya tetap kekal abadi sallallahu wasallamu alaihi. Di dalam perkara ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti kata Aisyah, beliau meninggal di antara pundak dan daguku. Dan beliau letakkan kepalanya di pelukan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sembari bersiwak beliau digigit oleh Aisyah atau dipakai siwak. kemudian diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi sampai beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan dipelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal dan dikuburkan pula di situ. Nah, alaihi salatu wassalam. Beliau meninggal, tetapi agama dan syariat beliau ini tetap ada, Allah jaga kekal sampai hari kiamat kelak. Allah tidak akan terima agama kecuali agama ini, syariat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara ini beliau pun sebutkan, maka tidak ada kebaikan kecuali telah beliau sampaikan pada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali beliau pun telah ingatkan umat daripadanya. Kebaikan yang beliau sampaikan adalah tauhid dan segala yang dicintai Allah diridhoinya. Kejelekan yang beliau ingatkan adalah kemusyrikan dan segala yang dibenci Allah. Dan itulah sifat Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang seorang rasul kepada kalian dari diri kalian sendiri, jenis kalian, manusia biasa. Azizun alaihi ma'anittum, berat bagi rasul jika kalian mendapati kesulitan. Harisun alaikum, beliau sangat berusaha dan antusias untuk kebaikan kalian, dan kepada kaum mukminin sangat penyayang dan pengasih. Makanya tidak ada kebaikan pasti beliau ajarkan karena kasih sayangnya pada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali pasti beliau telah tahdir dan ingatkan umat untuk menjauh dan membencinya. Dari situ maka segala sesuatu itu yang menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah telah diajarkan Rasulnya. Seperti hadis Salman, ketika Yahudi menyampaikan pada beliau, "Allamakum rasulukum kulla syai." Memangnya Rasul kalian mengajarkan pada kalian segala sesuatu, semuanya diajarkan oleh Rasul kalian? Qala na'am, kata Salman, iya. Allamana rasuluna kulla syai hatta al-khira'ah. Rasul kami ajarkan pada kami segala sesuatu sampai-sampai masalah diabi. Dilarang kami menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Dilarang kami istinja dengan tulang, dengan kotoran binatang. Masalah BAB. Adabnya, tata caranya seperti apa, diajari. Karena itu kebaikan. Seperti yang beliau sebutkan, tidak ada kebaikan yang itu baik bagi umat kecuali pasti Rasul akan ajarkan pada mereka. Tidak ada kejelekan kecuali pasti beliau telah ingatkan dari mereka agar mereka menghindar, menjauh darinya, seperti yang Rasulullah sebutkan, wa inna hadhil ummah taftariku ala 73 firqa kulluha finnar illa wahida. Dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu yang selamat, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku, jamaah. perpecahan, perselisihan dalam agama, beliau ingatkan. Karena itu jelek bagi umatnya, merusak, merongrong iman dan agama mereka. Diingatkan oleh Rasul. Beliau pun mengingatkan dari Dajjal. Sampai para sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan kepada mereka tahdir, peringatan-peringatan beliau dari segala bentuk kejahatan dan kejelekan di masa beliau dan sampai hari kiamat kelak. Disebutkan oleh beliau, hati-hati ini, hati-hati. Sampai-sampai beliau pun mengingatkan dari Dajjal di akhir zaman. Beliau katakan, in kharaja fikum wa ana hayy fa ana hajijuhu dunakum. Kalau dia keluar sekarang, aku masih hidup, aku yang menghadapi dia. Aku bela kalian, aku yang akan menghadapi. Wa in kharaja alaikum ba'di fa kullu mri'in hajiju nafsi. Tetapi jika dia keluar sepeninggalku, maka masing-masing mukmin membela dirinya sendiri. Beliau pun katakan, falyan anhu, hendaklah dia menjauh sejauh-jauhnya dari Dajjal kalau dia dengar telah keluar, menghindar. Ini juga kejelekan, Dajjal fitnahnya besar. Makanya beliau pun mengingatkan umatnya dari fitnahnya dan kejahatannya. Al-Muhid itu, sehingga tidak ada lowongan bagi mereka yang melakukan kebid'ahan, ajaran baru. Karena gak mungkin ada kebaikan tersisa yang berpeluang mendatangkan pahala kok gak diajarkan Rasulnya. Mustahil ada kebaikan mendatangkan pahala, menambah kedekatan pada Allah kok gak diajarkan Nabi. Nggak ada itu dalam syariat. Demikian pula kejelekan, jika itu jelek, berbahaya bagi umat, pasti beliau pun telah ingatkan. Nggak ada yang terlewat. Cuman permasalahannya umat mau mempelajarinya atau tidak, mau mengkaji sunnah itu atau tidak. Semuanya ada di dalam sunnah, dalam hadis-hadis beliau. Tapi kadang mereka gak mau merujuk ke sana, gak mau mempelajari, kemudian gak tahu, gak ada ini, makanya harus mereka bikin ajaran baru, mengada-ngada sendiri, ini itu. Padahal yang di sunnah sudah mencukupi semuanya. Kembali beliau katakan, Allah wajibkan ketaatan kepada beliau, kepada seluruh manusia dan jin. Firman Allah dalam Al-A'raf 158, katakan, wahai manusia, aku ini Rasul Allah kepada seluruh kalian. Ini menunjukkan luasnya dan menyeluruhnya dakwah beliau, universal ke seluruh jin dan manusia, bahkan kewajiban mereka semua untuk tunduk taat mengikuti Rasulullah SAW dan ajarannya. Makanya dalam Al-Ahqaf 29 Allah sebutkan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika kami kirim padamu sekelompok dari jin, mereka mendengarkan Qur'an. Ketika mereka hadiri itu bacaan Rasul mereka dengar, mereka tahu. Mereka katakan, diamlah kalian, dengarkan. Setelah mereka paham, mereka pun kembali pulang ke kaumnya, para jin ini. Mundirin menyampaikan indar, mengancam kaumnya, hati-hati kalian enggak boleh syirik begini, selayaknya seorang dai. Mereka ajarkan tauhid kepada kaumnya, mereka larang mereka dari syirik ini itu, berdakwah kepada kaumnya sesama jin. Dan Allah pun kisahkan mereka dalam beberapa ayat lain. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka sebutkan, kami telah mendengar Quran yang penuh keajaiban. Yahdi ilar rusdi fa'aman nabi. Yang Quran itu memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Kami pun mengimaninya. Al-Muhim, jin dan manusia ini terkena beban taklif. Terkena beban taklif syariat untuk mengimani dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu demikian kuat hingga Allah sebutkan dalam Quran sebanyak 33 kali kata Imam Ahmad. Allah sebutkan dalam Quran sebanyak 33 kali di surat-surat yang berbeda-beda. Maka yang beriman kepada beliau, mentaati beliau, kebahagiaanlah baginya, keselamatan dunia akhirat. Dan yang mengkufuri beliau, tidak mau mentaati beliau, maka dia telah kafir, tidak mengimani beliau, dan celaka baginya dunia dan akhirat, baik itu dari manusia maupun dari jin. Nah, maka ketaatan kepada beliau dengan seorang mukmin dari jin atau manusia untuk tidak beribadah kepada Allah kecuali yang telah disyariatkan oleh beliau, yang telah diajarkan oleh beliau, agar mengosongkan hatinya dari selain Allah, dari ketergantungan kepada selain Allah, dari kemusyrikan yang ada. Setelah itu beliau sebutkan bahwa beliau pun meninggal dunia, wafat. Dalilnya di Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau pasti mati, Rasulullah. Sungguh, dan mereka pun juga pasti akan mati. Maka Rasulullah pun dengan nas ayat ini, beliau wafat. Ini nas, penjelasan yang tegas, lugas dari Allah. Sebagaimana manusia lain mayyitun, mati, Rasulullah pun mayyit, pasti mati, meninggal dunia. Dan ini membantah anggapan mereka yang tetap meyakini kalau Rasul itu masih hidup. Di ayat lain Allah sebutkan dalam Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad Allah, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang didahului oleh para rasul sebelumnya. Maka jika beliau mati atau terbunuh, apa kalian mau murtad, berpaling dari agama kalian? Ayat ini juga menegaskan kalau rasul pasti meninggal dunia. Ketika beliau wafat, sempat membuat Buya beberapa sahabat besar, bahkan seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, karena sangat cintanya tentunya kepada Rasulullah SAW, seperti lupa atau tidak sadarkan diri, hingga Umar menghunuskan pedangnya. Beliau katakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, akan aku tebas kepalanya. Sampai kemudian Abu Bakar datang, masuk ke kamar Aisyah, disingkaplah wajah Rasul, kemudian beliau cium di antara kedua matanya. Lalu Abu Bakar katakan, tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah, engkau baik, engkau thayyib, baik, suci, wangi, harum selama hidupmu maupun setelah meninggalmu. Kemudian beliau naik mimbar menyampaikan khutbah. Beliau katakan setelah baca ayat tadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutila qalatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallahu shay'a. Kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi yang menyembah kepada Allah, maka Allah itu hayyun la yamut, maha hidup, kekal abadi dan tidak akan mati. Baru sadar Umar. Umar katakan, seakan ayat yang dibaca Abu Bakar baru turun hari ini. Sadar. Nah, dia pun menyadari tentang kejadian itu. Tentunya setelah meninggal, beliau memasuki hidup hayah barzakhiyah di alam barzakh. Dan tentunya di barzakh beliau paling sempurna kehidupannya di alam barzakh, bukan di dunia, bukan di alam dunia. Dan tentu jauh lebih sempurna dari para syuhada, dari para siddiqin. Beliau telah meninggal dunia sehingga terputus segala yang pernah dilakukan oleh beliau selama hidupnya, terputus dari dunia ini. Allah pun katakan di dalam ayat, summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun, summa innakum ila rabbikum tub'atsun, kemudian kalian akan dibangkitkan di hari kiamat kepada Allah. Ini ba'ats, di hari kiamat bagi mereka yang telah mati. Ini meluruskan keyakinan batin dari orang-orang tarekat-tarekat sufi, tasawuf atau yang lain, yang meyakini bahwa Rasul masih hidup dan arwah beliau pun masih ada dan bisa hadir di majelis-majelis mereka dan berpindah-pindah dari majelis ini ke majelis itu, ke majelis yang sana, dan itu di seluruh dunia. Mereka yakin demikian. Mereka orang-orang yang sesat ini, jika kamu katakan kepadanya bahwa Rasulullah telah wafat, telah meninggal dunia, marah besar dia. Dia enggak terima. Betul-betul marah, dan keyakinan ini ada di mereka. Penyimpangan. Dan ini berbenturan sangat dengan Quran. Quran menyatakan innaka mayyitun, engkau mati. Pasti. Mereka meyakini masih hidup. Makanya di majelis mereka ada yang mereka namakan Habroh. Majelis Habroh. Majelis Habroh itu artinya bagi mereka, ketika itu keyakinan mereka, Rasulullah telah hadir. Setelah mereka baca sholawat, baca ini, itu qasidah-qasidah, terbangan ini, itu. Ketika itu keyakinan mereka hadir arwah atau Rasul SAW di situ. Biasanya salah seorang dari mereka akan katakan mahallul qiyam. Mahallul qiyam artinya waktunya mereka untuk berdiri menyambut kedatangan Rasul maunya. Kurafa. Ya berdiri mereka, semula duduk begini baca ini itu. Begitu mahallul qiyam itu Habrah, berdiri mereka kemudian seakan seperti menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah apa ini? Qasidah-qasidah mereka. Keyakinannya datang di situ, dan ini keyakinan yang sangat nyata bertabrakan dengan Quran. Kif Rasulullah hadir. Bagaimana mereka meyakini ada hadir masih hidup dan berpindah-pindah, artinya majelisnya banyak. Di kota ini, di kota itu, di negeri itu, di belahan negeri dunia sini, belahan negeri dunia sana, yang melakukan kebedaan-kebedaan itu. Adalah orang meninggal telah terputus dari dunianya. Khalas. Nggak bisa sudah melakukan ini itu seperti kehidupan beliau dulu. Makanya perlu dijelaskan di sini, bukan sekedar sejarah bahwa beliau meninggal, tapi ada penyimpangan di sini. Keyakinan mereka bahwa Rasul alaihissalatu wassalam masih hidup dan hadir menghadiri majelis-majelis mereka. Nah, kemudian manusia beliau sebutkan setelah itu akan dibangkitkan oleh Allah. Setelah mereka mati. Ini pun disebutkan karena banyak orang mengingkari kebangkitan dari semenjak zaman jahiliyah dulu, termasuk di zaman Al-Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, penulis salah satu usul ini. Banyak pengingkaran orang-orang Badu, pedalaman, orang-orang Arab. Makanya begitu pentingnya iman terhadap hari akhir, kebangkitan, kiamat. Sehingga ketika Rasulullah sebutkan iman tentang rukun-rukun iman, hadis Jibril, beliau katakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadar khairihi wa syarihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir, atau wa tu'mina yaum bil yaumil akhir, dan kamu beriman kepada hari akhir. Kata kerja kamu beriman diulangi. Itu dalam bahasa Arab ada pengaruhnya, menunjukkan, mementingkan dan memperhatikan sesuatu yang disebutkan. Karena yang lain tidak diulang, cuma sekali kata kerjanya. Kamu mengimani, iman itu rukun-rukunnya. Kamu mengimani Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab sucinya. Lihat, Enggak diulang misalnya kamu mengimani Allah, mengimani para rasulnya, mengimani kitab suci-Nya. Enggak. Cuma satu. Tetapi ketika hari akhir beliau ulang lagi, dan kamu mengimani hari akhir atau kebangkitan bil akhir. Karena memang banyak yang mengingkari. Banyak yang menolak keimanan terhadap ini, padahal sekian ayat menetapkan adanya iman terhadap yaumul akhir. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dalam Nuh ayat 18. Kalian akan dikeluarkan dari muka bumi itu, dibangkitkan. Ba'd juga Thoha tadi 55, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itu pula akan kami keluarkan lagi kalian untuk dihidupkan kembali seperti sedia kala dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka. Yang mengingkari ini hanya kufar, orang-orang kafir. Seperti tadi dalam Taghabun ayat 7, za'amal ladina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Itu sifat orang kafir. Maka menjadi sifat orang yang kafir, yang kufur kepada Allah, pengingkaran terhadap hari akhir. Makanya kafir, kufur, orang yang mengingkari iman terhadap kebangkitan, iman terhadap yaumul akhir. Perinciannya disebutkan di dalam sunnah, bahwa manusia itu dihidupkan kembali dari kuburnya, hidup kembali, kembali pada ciptaannya, seperti biji-bijian yang disiram. Biji-bijian tanaman ketika disiram, pecah bijinya itu, keluar tunasnya, ya, besar-besar, tinggi, besar, sampai jadi pohon. Seperti itu manusia dihidupkan kembali oleh Allah dari bagian terkecil di tubuhnya yang tidak akan musnah. Namanya ajabud dhanab. Tersisa itu, sampai kapanpun gak akan musnah. Dari itu kemudian dihidupkan oleh Allah kembali ciptaannya seperti sedia kala. Kemudian dihasyar dan dihisab oleh Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.